Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Taisirul Wusul ila Fahmi Ilmil Usul karya sejumlah ulama' Hafidhahullahu man hayya minhum wa rahimahumullahu man tuwfiya minhum. Poin selanjutnya atau poin pembahasan selanjutnya, iktida'un nahyi fasadal manhiyi anhu. Larangan itu iktida' mengharuskan rusaknya atau batalnya hal yang dilarang. Al-manhiyat ala qismain. Hal yang terlarang itu ada dua macam. Qismun satu macam, manhiyun anhu sesuatu hal yang terlarang, walam yatawajjah ilaihi talabun, dan tidak tertuju padanya perintah. Qattun sama sekali. Contohnya, jangan berzina, jangan dekati zina. Wala tusyriku bi syai'a. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa hadha huwa al-manhi anhu lidzatihi, inilah yang disebut dengan hal yang dilarang lidzati karena zatnya. Artinya karena jeleknya hal tersebut fi nafsihi pada dirinya. Dan perbuatan dan hal semacam ini muharramun qat'an, haram secara pasti, wa batilun luzuman, dan pasti batilnya, pasti batalnya. Wa matarattaba alaihi batilun kadzalik, dan dampak dari hal tersebut itu juga batil. Kaidah fikih mengatakan mabuni ala batilun fahuwa batil. Yang dibangun di atas satu hal yang batil maka dia batil. Ghaliban demikian umumnya. Maka zina itu batil. Maka dampak dari zina itu batil. Sehingga kal waladi minaz zina, contohnya anak hasil zina, la yulhaqu bi abihi, tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Bapak biologisnya tidak punya hak nasab. Kemudian contoh yang lain, wa amal musyriki la yusabu alaihi. Amalnya orang musyrik tidak ada pahalanya. Karena kemusyrikan itu batil. Maka dampak darinya adalah tidak ada pahalanya. Kemudian macam yang kedua adalah manhiyun anhu, satu hal yang terlarang. Min wajihin, dari satu sisi. Ma'awujudi amrin bihi min wajin akhar. Namun terdapat unsur diperintahkan dari sisi yang lain. Terdapat unsur diperintahkan. Seorang diperintahkan sholat, namun di sisi yang lain dia terlarang sholat dalam kondisi hadas. Sholat dalam kondisi hadas, dilihat dari hadasnya terlarang, dilihat dari sholatnya diperintahkan. Maka dia punya dua unsur. Kalau zina tidak ada sisi yang lain, cuma dilarang, tidak ada sisi perintah. Kemusyrikan dia cuma punya satu sisi, dilarang, tidak ada sisi dan unsur perintah. Hanya ada unsur larangan saja. Kalau sholat dalam kondisi hadas, maka sholatnya diperintahkan. Dalam kondisi hadasnya dilarang. Nah, ini macam yang kedua. Wa dzal qismu, dan macam yang kedua ini ada tiga model. Model yang pertama, dilarang karena sifat perkara tersebut. Kemudian yang kedua, dilarang karena sesuatu yang di luar perkara tersebut namun melekat padanya. lazim, melekat padanya. Lazim artinya sesuatu yang di luar namun melekat. Kemudian yang ketiga adalah dilarang karena perkara yang betul-betul di luar hal tersebut. Atau maaf, lazim di poin yang ba itu tidak di luar namun cuma melekat. Biman manhiyun andu satu hal yang terlarang li amrin lazimin, karena ada sesuatu yang melekat pada hal yang terlarang. Namun dia bukan sifat dari perkara tersebut. Yang pertama adalah al-manhiyu anhu, hal yang terlarang li sifatihi, karena ada satu sifat pada perkara yang terlarang. Dalam bab ibadah contohnya terlarangnya wanita haid untuk mengerjakan sholat. Maka sholat yang dikerjakan oleh wanita haid, maka haid itu adalah sifat dari pelaku dan keadaan dari pelaku. Demikian juga nahyu sakran, terlarangnya orang yang mabuk anha untuk mengerjakan sholat. Kemudian contoh di bab muamalah, terlarangnya jual beli malaqih. Malaqih artinya dikawinkan. Maka ada sapi baru saja dikawinkan, kemudian yang punya betina mengatakan anak dari hasil perkawinan, anak hasil dari perkawinan ini saya jual. Namun baru saja kawin hari ini. Baru saja kawin hari ini dijual anaknya nanti. Ya sekarang jualnya sekarang. Tentu ada anaknya ya kalau jadi besok-besok. Maka ini satu hal yang terlarang li jahalatil albai'i, karena ketidakjelasan pada transaksi jual beli, tepatnya pada ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan. Bahasa lain untuk poin yang pertama ini adalah terlarang dan itu berkenaan dengan syarat rukunnya. Berkenaan dengan syarat rukunnya. Semacam baik malaqih ini terlarang karena berkenaan dengan syarat sah jual beli, yaitu kejelasan barang yang diperjualbelikan. Kemudian contoh wanita haid, maka ini terlarang karena ini, di antara syarat sah sholat terbebas dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, maka perkara yang terlarang jenis yang pertama ini terlarang dan batal. Kemudian yang kedua, perkara yang terlarang li'amrin lazimin lahu, karena dampak darinya, dampak seandainya hal tersebut dilakukan. Contohnya dalam bab ibadah, larangan puasa pada hari Id, lima yalzamuhu minal i'rad, karena konsekuensinya adalah berpaling dari jamuan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dalam bab muamalah contohnya larangan menjual budak yang muslim kepada calon pembeli yang kafir. Idza lam yu'taq 'alaihi, jika dia tidak dimerdekakan. Dan jika si kafir tadi mengatakan saya beli budak muslim, nanti saya beli, saya mau merdekakan. Ya, maka lain hukumnya. Di sini disyaratkan idza lam yu'taq 'alaihi, jika tidak dimerdekakan. lima fihi min walayatil kafir alal muslim al-mabi. Karena di sini nanti akan terjadi dampak berkuasanya orang kafir atas seorang muslim yang menjadi budaknya karena dia beli. Kemudian yang ketiga, perkara yang terlarang li amrin kharijin anhu, berkenaan dengan hal-hal yang di luar perkara tersebut. Tidak berkaitan dengan bahasa yang lainnya, tidak berkaitan dengan syarat dan rukun hal tersebut. Maka karena syarat dan rukun, syarat sah dan rukun itu adalah satu hal yang berkaitan dengan satu amal, satu perbuatan. Jika dia sholat, maka hakikat sholat adalah syarat dan rukunnya sholat. Maka ini adalah sesuatu yang bukan syarat dan bukan rukun sholat. Contohnya di bab ibadah, larangan berwudu dengan menggunakan air rampasan, atau contoh yang lain, air hasil curian, nyuri aqua untuk wudu, bobol meteran PDAM dipakai untuk wudu. Atau salat fil ardil maghsubah, di tanah hasil rampasan. Tanah ini bisa dimiliki karena menang di pengadilan gara-gara sertifikat palsu. Akhirnya jadi tanah miliknya, kemudian dia bangun rumah. Nah, apa hukum sholat, sah tidak sholat di rumah tersebut? Boleh jadi ini berlaku untuk si pemilik tanah atau tamunya, dan dia tahu. Ini tanah dan rumah dari hasil semacam itu. Tamunya tahu, kemudian sholat di situ. Wa bayanu kaunin nahyi, dan penjelasan kalau larangan di sini untuk perkara sesuatu yang di luar objek. Anannahya la li nafsil wudu'i. Yang terlarang itu bukan aktivitas wudunya, wudu dengan air hasil curian. Itu yang terlarang bukan kegiatan wudunya, aktivitas wudunya. Akan tapi yang dilarang, walakin akan tetapi, karena itu ada hak orang lain yang tidak boleh digunakan tanpa izin pemiliknya. Maka ini ada hak orang lain, yaitu air, hak orang lain yang tidak boleh digunakan tanpa izinnya. Tidak boleh kemudian dihabiskan, dirusak tanpa izinnya. Boleh jadi pengrusakan terhadap air milik orang lain tadi dengan bentuk dipakai untuk wudu, atau sekedar dituang, atau yang lain. Kalau itu milik orang lain, pada dasarnya haram. Ini aqua milik orang lain, kemudian kita tuang, atau kemudian kita buang, atau kita pakai untuk wudu, atau yang lain tanpa izinnya, maka itu satu hal yang hukumnya haram. Namun itu bukan wudunya itu sendiri. Sisi yang terlarang itu bukan wudunya. Wa yatadih lakal farku, dan Anda akan jelas untuk membedakan dua hal ini, antara yang terlarang karena zatnya dan yang terlarang karena faktor eksternal. Bil farqi, dengan membedakan antara air bernajis dan air hasil rampasan. Maka berwudu dengan air najis itu yang terlarang zatul wudu. Yang terlarang adalah wudunya. Maka wudunya batal. Namun kalau wudu dengan air hasil curian, itu yang terlarang bukan wudunya, namun memakai hasil curiannya. Penjelasan yang lain untuk mendudukkan masalah ini Ada yang kemudian memberikan penjelasan dengan mengatakan larangan khusus dan larangan umum. Maka sesuatu itu adalah terlarang li amrin kharijin karena faktor eksternal, manakala larangannya itu umum. Nah, di sini air menggunakan air hasil curian, maka mencuri itu terlarang secara umum dan menggunakan hasil curian terlarang secara umum. Terlarang secara umum. Adapun jika larangan tersebut adalah larangan yang bersifat khusus, larangan yang bersifat khusus, maka itu adalah larangan yang nanti menurut pendapat yang paling kuat menyebabkan batalnya. Maka itu larangan yang tertuju pada perbuatan itu sendiri. Berwudu dengan air najis, itu adalah larangan yang bersifat khusus. Maka yang terlarang adalah wudunya. Larangannya adalah wudunya. Namun larangan wudu dengan atau menggunakan air hasil curian, nah ini yang terlarang adalah penggunaan hasil curian. Baik wudu atau yang lain itu tidak boleh dan terlarang. Kemudian contoh di bab muamalah, larangan jual beli setelah adzan untuk sholat Jumat. Penjelasannya, kalau ini adalah sesuatu hal yang di luar transaksi jual beli, penjelasannya adalah karena andal baik transaksi jual beli telah istaufa, memenuhi semua syaratnya. Akan tetapi kenapa setelah adzan itu dilarang? Walakinnahu midhannatun li fawati salati. Akan tetapi jual beli setelah adzan itu midhannah, berpeluang untuk menyebabkan fawati salati, terluputnya sholat Jumat. Karena asik kemudian tawar menawar, artinya sadar-sadar sholat Jumat sudah selesai. Kama anna fawata salati, sebagaimana terluputnya sholat, qad yakunu, boleh jadi karena beberapa sebab yang lain. Nah, untuk hal yang terlarang jenis yang ketiga, karena faktor eksternal, maka mayoritas ulama mengatakan larangan dalam bentuk yang ketiga ini tidak menyebabkan batal. Karena karena perkara yang terlarang dalam hal ini contohnya jual beli itu sendiri bersih dari pembatal. Wa nahyu li dzalikal khariju, dan yang terlarang itu adalah faktor eksternal. Fal jihatu munfakkah, maka sisinya terbelah. Maka ini ada dua hal yang terpisah, dua hal yang berbeda. Artinya ada munfakkah, artinya terpecah, terbelah. Artinya ada jihatu sihatil baik an jihati tawajjuhin nahyi ilaihi, ada sisi keabsahan transaksi jual beli terpisah dari sisi tertujunya larangan kepadanya. Maka jihadnya jihad munfakkah, maka berwudu dengan air hasil curian, kata jumhur ini sah namun berdosa karena ini dua hal yang berbeda. Wudunya sah karena semua syarat ketentuan wudu terpenuhi. Namun berdosa karena ini memanfaatkan hasil curian. Maka ini di sudut pandang yang dinilai berbeda. Maka disimpulkan sah namun berdosa. Wa inda Ahmad, namun menurut Imam Ahmad, larangan dalam kondisi ini yaqtadil fasad, menyebabkan batal. Alasannya karena larangan itu menyebabkan adanya hukuman. Fasihatu, dan kalau kita katakan sah berarti menyebabkan ada pahala. Dan seorang itu tidaklah diberi pahala dan diberi hukuman dalam waktu yang sama dan dikarenakan perbuatan yang sama. Dan yang benar wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat jumhur. Dan perlu oleh karena itu maka sholat pakai sarung curian, sarung korupsi, itu diperselisihkan keabsahannya. Lalu jumhur mengatakan sholatnya sah, menggunakan sesuatu yang bukan haknya itu dosa. Kalau Imam Ahmad ini tidak sah, berdosa dan batal. Namun kalau untuk pakaian yang bikin batal itu adalah pakaian yang menutup aurat dalam mazhab Imam Ahmad. Pakaian yang menutup aurat hasil curian itu batal. Sholat pakai pakaian yang menutup aurat, maka tadi contohnya sarung. Gimana kalau sholat pakai peci curian? Pakai peci curian, jawabannya tidak batal. Jawabannya tidak batal. Kalau pakai sarung curian, celana curian yang menutup aurat, maka batal. Itu dalam mazhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau pakai peci curian, tidak batal. Dia dosa pakai peci karena ini penggunaan barang curian, namun tidak batal. Ya, maka ringkasnya untuk poin yang pertama, untuk model yang pertama dan kedua batal. Sedangkan untuk model yang ketiga, yang itu adalah yang terlarang adalah hal yang bersifat eksternal. Ya, maka ini menurut pendapat yang paling kuat sah namun berdosa. Kenapa kemudian sah namun berdosa? Karena al-jihah munfakkah. Namanya al-jihah munfakkah. Kalau jihad itu munfakah, maka hukumnya bisa double. Dari sisi ini sah, dari sisi ini berdosa. Nah, karena itu ada orang yang bertanya tentang larangan meminta-minta tanpa ada kebutuhan. Ada yang bertanya, jika itu memang terlarang secara mutlak, kenapa Nabi tidak menegur orang-orang yang meminta kepada beliau? Orang-orang meminta, ada yang minta baju, minta pakaian, dan kenapa tidak ditegur? Kenapa tidak diingatkan? Kamu minta-minta tanpa ada kebutuhan dosa loh. Nah, kenapa? Namun kenapa tidak demikian? Bahkan Nabi ngasihkan, memberi orang yang meminta, padahal di sisi yang lain Nabi mengatakan orang yang minta-minta tanpa kebutuhan maka dia melakukan perbuatan yang haram bahkan dosa besar. Ya, maka jawabannya adalah sebagaimana yang tadi kita baca, al-jihatu munfakkah. Jawabannya itu al-jihatu munfakkah. Ini beda mas, ini beda yang tertuju, larangan meminta-minta tertuju kepada orang yang minta. Ini jihadnya jihad sa'il. Adapun memberi orang yang meminta, wa fi amwalihim hakum ma'lum li sa'il wal mahrum, berilah orang yang meminta, maka itu tertuju pada al-mas'ul, orang yang dimintai. Jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang pemurah. Dan dalil-dalil yang semacam itu, pujian untuk orang yang dermawan, pujian untuk orang yang pemurah, itu tertuju kepada al-mas'ul. Dan bukan tertuju kepada sa'il. Maka al-jihatu munfakkah, istilah fikihnya. Jawaban ringkasnya pakai istilah fikih, al-jihatu munfakkah. Kalau tidak faham, belajar fikih dulu mas. Nah, al-jihatu munfakkah. Ini beda masalahnya. Duduk permasalahannya itu beda. Jadi jangan Anda rancukan, itu beda. Kok enggak faham bedanya? Ya, berarti perlu belajar kalau enggak faham bedanya. Sehingga di sini dilarang, namun Nabi sendiri tidak pernah menegur. Orang yang minta-minta kepada Nabi padahal dia padahal dia boleh jadi memintanya tanpa kebutuhan. Meskipun sebenarnya kalau mau lebih fair, ada beberapa hadis Nabi melarang orang yang minta-minta dalam keadaan dia tidak memiliki kebutuhan. Nah, kemudian maka untuk bentuk yang pertama dan yang kedua itu terlarang, haram, kemudian batal. Ya, maka di sinilah berlaku kaidah an-nahyu yaqtadil fasada. Nah, apa dalil kalau dalil untuk kaidah an-nahyu yaqtadil fasada? Larangan itu menyebabkan batalnya hal yang mengandung larangan. Al-adilatu ala iktidai nahyil fasada, dalil untuk kaidah bahasanya larangan itu menghasilkan hukum batal, ya katsirah, dalilnya banyak. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, siapa yang melakukan amal yang tidak kami ajarkan maka dia tertolak. Dan semua amal yang mengandung larangan itu adalah amal yang tidak Nabi ajarkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan salat dalam kondisi haid. Maka salat dalam kondisi haid adalah salat yang tidak Nabi ajarkan. Jika demikian fawa raddun, maka dia tertolak, ai mardudun, dikembalikan kepada orangnya. Wa makana mardudan ala fa'ilihi, jika satu amal itu dikembalikan kepada pelakunya, maka artinya ka'annahu lam yujad, seakan-akan tidak ada. Dan jika dikembalikan dan ditolak itu dikaitkan dengan masalah ibadah, iqtada, maka ini iqtada mengharuskan adamal iktidadi biha, itu tidak teranggap. Dan jika udifa ilal uqud, jika dikaitkan dengan masalah akad, maka menyebabkan rusaknya akad dan tidak nufudz terlaksananya konsekuensi akad. Konsekuensi akad adalah berpindahnya hak kepemilikan. Kalau itu jual beli, maka berpindahnya hak kepemilikan itu tidak terjadi. Wa min hadalil yang lain, Nabi memerintahkan Bilal saat Bilal membeli satu sok kurma yang bagus dengan dua sok minar radi, kurma yang jelek, Nabi perintahkan untuk mengembalikan. Berarti batal jual belinya. Semuanya suruh dipulangkan. Ini kurma yang bagus, kembalikan kepada pemilik awalnya. Kurma yang jelek, kembalikan kepada pemilik awalnya. Berarti batal. Wa'i'lamu, dan Nabi memberitahukan kepada Bilal kalau itu adalah ainu riba, riba yang sesungguhnya. Dalil yang ketiga, para sahabat mereka berdalil untuk al-fasad batal dengan terlarang. Semacam mereka berdalil batalnya akad-akad riba dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian tukar emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal. Wa ala fasadi nikahil muhrim, demikian juga mereka berdalil batalnya pernikahan orang yang dalam kondisi ihram binahyi anhu, karena orang yang berihram itu terlarang untuk menikah. Ya, kesimpulannya ada kaidah, kita jumpai kaidah al-aslu fin nahyi yaqtadil fasada. Ini pada dasarnya larangan itu mengharuskan terlarang batalnya hal yang mengandung larangan. Namun kecuali dalam hal ini, manakala larangannya apa, hal yang tersebut mengandung larangan dan dia li amrin kharijan anhu, karena satu hal, karena alasan yang bersifat eksternal, maka nanti diperselisihkan. Dan yang rajih pendapat jumhur kalau itu tidak batal. Kemudian perintah dan larangan namun menggunakan kalimat berita. Perintah dan larangan dengan menggunakan kalimat berita statusnya sama dengan perintah dan larangan dengan lafaz yang mengandung tuntutan. Ini mengandung perintah atau larangan. Tolab, ya itu bisa kita katakan ya bahasa ringkas untuk al-amr wa nahyu. Ini al-amr wa nahyu itu sama dengan tolab. Bedanya al-amr itu tolabul fi'li, kalau an-nahyu itu tolabul kaffi anil fi'li. Nah, amar dan nahyu itu bisa disingkat dengan tolab. Bilafdhi tolab dengan sama dengan perintah dalaran yang menggunakan lafaz perintah dalarangan fi jamil ahkam dalam semua konsekuensi hukumnya. Dan untuk Anda sejumlah contoh al-nau'ain untuk dua jenis di atas. Contoh perintah dengan menggunakan kalimat berita adalah al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. Wanita yang dicerai oleh suaminya, mereka itu menunggu masa iddah, melewati masa tunggu selama 3 quru, 3 kali haid menurut pendapat yang paling kuat. Makna dari kalimat ini adalah perintah. Hendaknya di sini bukan seyogyanya, namun harus. Namun harus. Maka hendaknya wanita-wanita yang dicerai itu menunggu untuk berakhirnya masa iddah. Tunggulah, janganlah kalian menikah, tunggulah. Dalam pengertian janganlah menikah kecuali setelah berlalunya 3 kali haid. Namun kalimat yang dipakai tidak ada kata-kata perintah, menggunakan kalimat berita. Wanita-wanita seakan-akan ayat ini menceritakan realita, padahal maknanya adalah perintah. Namun redaksinya adalah mengesankan kalau itu menceritakan sebuah realita. Demikian juga ayat yang lain, dan para ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Ini artinya perintah, susuilah oleh kalian para ibu anak-anak kalian. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyamun dan dia punya utang puasa, soma anhu walihu, maka keluarganya berpuasa untuknya dengan bentuk kalimat berita. Padahal maknanya perintah, maka wahai keluarganya, wahai kalian orang-orang yang jadi keluarga si mayit, berpuasalah untuk mayitmu. Contoh larangan namun dengan menggunakan kata berita, dengan kalimat berita, firman Allah, tidak ada omongan kotor, kefasikan dan perdebatan fil haji, dalam haji. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharra, tidak ada bahaya. Tidak ada bahaya. Maknanya jangan membuat bahaya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suratnya yang ditujukan kepada Amr ibn Hazm, wa alla yamusal qur'ana ila tahirun. Tidak ada atau tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Maknanya apa? Ya. Larangan, janganlah menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Bahkan jika perintah atau larangan itu dengan kalimat berita, kualitas perintahnya dan larangannya itu lebih. Bahkan kualitasnya itu lebih. Karena ada muatan kesan, penegasan dan pemastian bahasanya semua orang pasti melakukannya dan tidak melanggarnya. Ada kesan demikian. Sehingga nilai kualitas perintahnya kualitasnya lebih unggul. Ya, maka sampai sini maka selesai pembahasan tentang masalah amar wan nahyu. Kemudian kita masih kemudian pembahasan tentang teks dan cara memaknai teks atau yang disebut dengan dalalatul alfaz. Yang kedua adalah selanjutnya adalah al-am. Kalau al-am itu untuk teksnya, untuk maknanya, makna yang terkandung dalam teks adalah umum. Apa beda am sama umum? Am itu bicara tentang kata-katanya. Ini lafad ini am. Lafad ini am, kita katakan lafad ini am. Kalau kandungan lafad ini umum, maka umum itu berkaitan dengan kandungan, kandungan lafad. Kalau am itu berkaitan dengan sifat lafad. Kata-kata ini adalah lafdun amun, lafad yang lafad am, dan dia mengandung muatan makna umum. Pengertiannya dalam bahasa Arab, am artinya syamil, sesuatu yang mencakup banyak. Wal umum, sehingga makna umum, sehingga umum. Kalau ini tadi definisi am, am sama dengan syamil. Kandungan am namanya umum. Lalu kalau umum apa definisinya? Umum definisinya adalah sumulu amrin li akhar, ketercakupan satu hal pada yang lain, mutlakan. Ya, asalkan itu mencakup yang lain, maka itu umum. Tidak hanya mencakup satu hal yang bersifat tertentu, namun juga mencakup yang lain, maka itu umum. Boleh jadi jumlahnya sedikit, boleh jadi jumlahnya banyak. Boleh jadi cuma dua, itu sudah umum. Kemudian secara istilah dalam ilmu usul fikih, am adalah lafad. Kalau am bicara am, maka lafadnya. Wa al-lafdu al-mustarriq, yang mencakup semua anggotanya, semua yang layak untuk jadi anggotanya, lima yasluhu lahu, semua yang yasluh layak untuk menjadi anggota dan bagiannya. Dan dia mencakup yang lain, yang layak untuk jadi anggotanya dan bagiannya, duf'atan, dengan seketika. Biwad'in wahidin, dengan satu peletaan. Min ghairi hasrin, tanpa dibatasi angka tertentu. Maka ada tiga unsur pokok: duf'atan sekaligus, biwad'in wahid, kemudian min ghairi hasrin. Maka untuk disebut am harus ada kata-kata didefinisikan dengan duf'atan sekaligus. Kenapa? Karena tidak termasuk am nahwu rajulin, kata-kata semisal rajulin, yaitu nakirah, manakala fi siyakil itsbat, dalam konteks kalimat positif. Karena kaidah mengatakan an-nakiratu fi siyakil itsbat yufidul mutlaqa, itu menghasilkan mutlak dan tidak menghasilkan umum dan tidak menghasilkan am. Fa innahu, maka kata-kata rajulun wa in kana mustaghiqan, meskipun dia mencakup semua yang layak untuk menjadi anggota dan bagian dari kata-kata rajulun, illa, akan tetapi ketercakupan ini ala sabilil badaliyah, dalam bentuk saling menggantikan. La duf'atan wahidatan, bukan sekaligus mencakup banyak orang. Ya, maka nakirah fi syaqil itsbat yufidul mutlaq, yufidul itlaq. Jika ada isim nakirah dan kalimatnya kalimat positif, jaa rajulun, kalimat positif, jaa rajulun, ini kalimatnya kalimat positif, kalimat itsbat, siyaqil itsbat. Ja'a rajulun, maka ja'a rajulun fil masjid. Ada seseorang datang ke masjid. Maka ini nakirah, konteksnya kalimat positif. Yufidul itlaq, menghasilkan lafaz mutlak. Menghasilkan lafaz mutlak. Nah, mutlak itu juga mencakup lebih dari satu. Kalau melihat dari sisi bahasa Indonesia, seseorang, seorang laki-laki, ya seorang laki-laki itu bisa A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Bahkan menjadi tak terhingga. Lalu, apa beda am dengan mutlak? Jika demikian, apa beda am dengan mutlak? Ya, am mencakup yang lain, mencakup semua anggotanya. Mutlak itu juga mencakup yang lain, yang juga semua anggotanya. Semua anggotanya. Ja'a rajulun itu asal semua itu laki-laki bisa masuk di sini. Itu mencakup semua laki-laki. Boleh jadi itu ada satu juta laki-laki, semuanya bisa masuk di sini. Maka sama, maka mutlak itu mustahiq mencakup semua yang layak menjadi anggota dan bagiannya. Am itu juga. Lalu apa bedanya? Bedanya tadi disampaikan, ala sabilil badaliyah. Itu kata kunci untuk menunjukkan bedanya mutlak dengan am. Dengan ladufatan wahidah. Itu bedanya. Kalau am itu mencakup semua anggotanya dufatan wahidah. Dufatan wahidah. Ja'a jami'ur rujul rijali. Jami'ur rijali. Maka semua laki-laki datang. Itu am. Maka begitu muncul ada kalimat semua laki-laki, maka semuanya sudah masuk di situ. Nah, kalau mutlak ja'a rajulun, rajul di sini mutlak, itu betul mencakup banyak, namun ala sabil badaliyah, namun cukup rajul ini cuma bisa memuat satu. Yang jika dimasuki satu, enggak bisa dimasuki orang kedua. Kalau mau dimasuk orang kedua, orang pertamanya dikeluarkan dulu. Kalau ketika diisi orang kedua, tidak bisa diisi rajul yang ketiga. Kalau rajul yang ketiga yang mau dimaksudkan, orang yang kedua harus dikeluarkan terlebih dahulu. Maka itu namanya ala sabili badaliyah. Dia mencakup semua, namun harus gantian. Jika sudah diisi satu, maka tidak bisa diisi oleh yang lain. Itu kalau lafadznya ja'a rajulun, karena datanglah seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki ini kan bebas. Ini di sini ada sekian laki-laki. Ya, seorang laki-laki ya satu di antara kita semua di sini. Itu bisa menempati kata-kata rajul di atas. Nah, jika sudah dimasuki satu, yang lain tidak boleh. Oh, kok ternyata yang kemudian ja'a rajulun tersebut namanya Ahmad, ya Budi nggak bisa masuk di situ. Meskipun sebenarnya karena itu seorang laki-laki, ya bisa Ahmad, bisa Budi, bisa Ali, bisa ini dan yang lainnya dan seterusnya. Nah, kalau ja'a jami'ur rijal, nah itu nggak pakai gantian, semuanya masuk. Maka dia mencakup semua dufatan wahidah, sekaligus sudah langsung semua. Tapi kalau mutlak, itu mencakup semua, namun harus gantian, antri. Nah, ini laki-lakinya ada 100, ya dimasuki satu, ya itu enggak bisa. Yang kedua enggak bisa, dimasuki nomor dua, nomor tiga, nomor satu enggak bisa masuk. Demikian seterusnya, meskipun seorang laki-laki itu ya mencakup 1 sampai 100. tapi dia tidak mencakup 100 sekaligus. Nah kalau am mencakup 100, ternyata itu laki-lakinya ada 100, mencakup 100 sekaligus. Kalau mutlak, enggak, mencakup semua, namun harus gantian. Itu beda am sama mutlak. Nah supaya am itu bisa terbedakan dari mutlak, maka di definisinya ada kata-kata duf'atan. Secara sekaligus. Nah, kata-kata duf'atan ini untuk menghindari mutlak. Kemudian di definisi am itu disyaratkan biwat'in wahidin, dengan satu peletaan, satu pembuatan. Maka tidak tercakup, tidak tercakup dalam am di sini al mustarak. Mustarak, satu kata yang punya banyak makna, dan makna-makna tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lain, yang boleh jadi tidak punya titik singgung dan titik kesamaan. Contohnya al-qar'u, qar'u itu cakupannya dua, haid dan suci dari haid. Haid sama suci dari haid tidak ada hubungannya, ya, maka dia mustarak. Contohnya yang lain adalah al-ain. Ain itu lafadz mustarak, kata ini punya banyak pengertian. Bisa maknanya mata kepala, bisa maknanya mata air, bisa maknanya mata-mata, bisa maknanya person, fardu ain, bisa maknanya mata uang, ain thamaniyah, dinar itu ain. Oleh karena itu maka ada transaksi bai ainah. Dan bila kita kata-kata ain yang artinya uang, dan bila kata-kata ain dan ain di situ uang, karena maksud dari bai'inah adalah mendapatkan uang. Mendapatkan uang. Maka ain itu punya banyak makna. Nah, kenapa mustarak tidak meskipun dia punya banyak satu kata yang memuat banyak makna, kenapa dia tidak disebut am? Fa innahu biwada ain au aktsara, karena dia dikarenakan dua peletaan atau lebih. Wallahu a'lam, tentang penjelasan lebih detail tentang hal ini. Namun yang jelas, ulama berselisih pendapat apakah kemudian lafadz mustarok itu bisa mencakup semua maknanya ataukah tidak. Yang jelas ulama usul fikih berselisih pendapat. Kalau lafadz itu lafadz mustarok, apakah mencakup, bisa mencakup semua maknanya ataukah tidak. Yang jelas, jika dalam satu konteks itu kita maknai dengan semua maknanya, itu maknanya jadi rusak. Ya, ulama sepakat kalau tidak boleh semuanya, ya, harus ngambil salah satu maknanya. Kemudian min ghair asrin, syarat yang ketiga adalah tanpa ada angka yang membatasi. Oleh karena itu tidak termasuk am asmaul a'dad, angka 10, 100, 1000, 1 juta. Itu bukan lafadz am, semacam 10 dan 100. Ini menurut ulama usul fikih yang berpendapat kalau angka itu bukan termasuk syaghil umum. Artinya di sini isyarat ada khilaf. Sebagai ulama usul fikih menilai bahasanya angka itu termasuk lafadz umum. Ulama yang mengatakan tidak masuk, maka mereka memberikan definisi am min ghairi hasrin, tanpa dibatasi. Ya, datang semua laki-laki, ya enggak dibatasi. Boleh jadi 10, boleh jadi 100, boleh jadi 1000, boleh jadi 1 juta. Ja'a jami'u rijal, datang semua laki-laki, ya semua laki-laki, enggak dibatasi. Adanya berapa? Ya itu semua masuk. Tidak dibatasi pakai angka-angka tertentu. Baik, maka bukan am kalimat datang 100 orang laki-laki. Kalau pakai definisi ini, 100 orang laki-laki itu bukan am, karena ada pembatasan. Untuk am harus datanglah semua laki-laki. Kemudian siyahul umum, walil umum untuk umum, yaitu makna umum, terdapat sejumlah lafaz, sejumlah kosakata yang menunjukkan pada makna umum. Yang kosakata yang menunjukkan makna umum ini disebut siyahil umum. Wa minha, dan di antara siyahil umum, mayati adalah kata-kata sebagai berikut. Yang pertama adalah kullu, semisal firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya berjiwa itu merasakan kematian. Kullun amana billahi wa malaikati, semuanya, baik para rasul dan orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Dan kata-kata jami', contohnya ja'al qaumu jami'uhum, datanglah satu komunitas itu seluruhnya. Dan jama' yang ma'rifat dengan alif lam, dan alif lamnya itu bukan al-ahdiyah. Contohnya aflahal mu'minun, beruntunglah semua orang yang beriman. Demikian juga isim yang ma'rifat karena sebab menjadi mudhaf ilaih. Yusikumullahu fi auladikum, karena menjadi mudhaf, maaf, karena menjadi mudhaf. Mudhaf kepada ma'rifat, maka dia menjadi ma'rifat. Dan karena mudhaf, maka dia maknanya umum. Allah berwasiat kepada kalian untuk memberikan warisan fi auladikum, kepada semua anakmu. Maka berdasarkan ayat ini, pada asalnya semua anak berhak untuk mendapatkan warisan, baik laki-laki ataupun perempuan, kecuali yang dikecualikan oleh dalil, oh ternyata beda agama, oh ternyata dialah yang membunuh orang tuanya. Namun jika tidak ada, maka pada dasarnya semua anak yang dia betul-betul anak itu berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, maka yang ketiga tadi disebutkan jamak, dan perhatikan katakan jamak dan jangan isim jamak, karena maknanya beda dalam nahwu. Jamak dengan isim jamak itu berbeda. Kalau jamak, ya contohnya rijal jam'u min, jamak dari rajul, itu jamak. Namun rijal itu bukan isim jamak. Isim jamak contohnya kaum. Kaumun itu isim jamak. Jamak dari isim jamak kaum, aqwam. Nah, maka jamak al-mu'arraf yang menjadi ma'rifat karena dimasuki alif lam, dan alif lamnya itu bukan ahdiyah, karena maka alif lam itu tidak semua menyebabkan ma'rifat. Alif lam yang menyebabkan tidak ma'rifat disebut alif lam lazimah. Contoh alif lam yang pada Al-Mughirah, Al-Abbas, maka dia tidak berfungsi untuk menyebabkan ma'rifat. Yang jadi sirah umum harus mu'arraf, alif lam yang menyebabkan ma'rifat, bukan alif lam yang tidak menyebabkan ma'rifat. Maka harus alif lam yang menyebabkan ma'rifat. Maka alif lam lazimah tidak masuk di sini, karena dia tidak menyebabkan ma'rifat. Abbas itu sudah ma'rifat karena dia isim alam. Dikasih alif lam, maka dia tidak menyebabkan menjadi ma'rifat. Al-Abbas. Mughirah tanpa al, itu sudah ma'rifat karena dia isim alam. maka kehadiran al tidak mempengaruhinya, mempengaruhi dirinya. Kemudian dan alif lam yang menyebabkan ma'rifat, ini alif lam yang menyebabkan ma'rifat itu kalau tidak jinsiyah ahdiyah, disebut dengan jinsiyah atau ahdiyah. Nah di sini ditegaskan bahasanya alif lam yang menyebabkan ma'rifat yang alif lam ma'rifat yang menyebabkan umum itu harus yang bukan ahdiyah, berarti apa? Jinsiyah. Manakala itu adalah alif lam jinsiyah. Nah, ahad artinya di sini mengikat. Nih, alif lam ahdiyah itu ada tiga macam. Alif lam ahdiyah itu ada tiga macam. Yang pertama disebut li ahdi adzihni, untuk mengikat pikiran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alkitab itu alif la ahdiyah li ahdi dzihni. Kitab tersebut tidak ada keraguan di dalamnya kalau terjemah kita jadinya. Tersebutnya apa? Ya sudah ada di benak semua orang yang baca ayat ini, Al-Qur'an. Entah kemudian misalnya kita katakan qala Syafi'i fi risalah. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam risalah. Maka itu tidak boleh diterjemahkan Imam Syafi'i menyampaikan dalam sebuah surat. Anda. Karena al di situ itu sudah harus bikin connect orang yang membacanya. Kalau belum connect berarti belum layak berhak untuk membaca teks tersebut, kan? Jadi kalau belum connect ya berarti belum layak untuk baca teks ini. Nah, ini mau pelajaran usul fikih. Nah, pelajarannya pelajaran usul fikih. Qala Syafi'i fi risalah masih di sebuah surat. Di sebuah surat. Maka ini belum connect, belum layak untuk baca. Kembali ke yang lebih dasar berarti. Ini harus turun level. Ini belum layak di level ini. Nah, karena arisalah di sini alnya itu al ahdiyah. Yaitu satu kitab Imam Syafi'i namanya risalah. Maka orang yang baca arisalah dan itu Syafi'i sudah langsung connect. Maka namanya ahdi dhihni. Kemudian ada ahdi dzikri, mengikat apa yang telah disebutkan. Ishtaraitu kitaban, saya membeli sebuah buku. Faqara'tul kitaba, maka saya membaca buku tersebut. Buku apa yang dibaca? Buku yang tadi dibeli. Arsalna ila fir'auna rasulan, fa'asa fir'aunur rasula. Kami telah mengirim seorang rasul kepada Fir'aun. Lalu Fir'aun, lantas Fir'aun durhaka dengan rasul tersebut. Ar-rasul di situ ahdi dhihni. Dan ini berarti bukan lafad am. Karena ini adalah al-ahdiyah. Al-ahdiyah berarti lafadnya yang ketempelan al-ahdiyah bukan lafad am. Kemudian yang ketiga, ahad huduri, menunjukkan sekarang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, ininya dari mana? Dari alnya. Hari ini kusempurnakan agama kalian. Ininya dari mana? Ini, terjemah ini, itu dari alif lamnya. Nah kalau kemudian Ada isim ma'rifat, ada al, karena al dan bukan karena, dan tidak masuk dalam tiga jenis al-ahdiyah di atas, berarti itu jinsiyah. Berarti itu jinsiyah. Kalau itu jinsiyah, dalif lam, dan jamak, maka mengandung makna umum. Demikian juga kalau mufrad, al-mufradu al-mu'arrafu bil-alifil wal-lami li ghairil ahdi, sama persis. Sehingga kalau mau disingkat misalnya al-mufrad atau al-jama' gitu kan, bisa disingkat. Mufrad, isim mufrad yang ma'rifat karena alif lam, dan alif lamnya itu bukan ahdiyah. Contohnya, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Dan ciri untuk ini, kalau untuk yang poin yang keempat, seandainya alnya diganti kullu, maknanya tidak rusak. Inna kullal insani lafi khusrin, maknanya tidak rusak. Maka berarti ini alif lamnya di sini yufidul umum. Demikian juga yang ma'rifat karena menjadi mudhaf. Contohnya wa in ta'udu ni'matallahi. Nikmat Allah itu maknanya semua. Jika kalian menghitung semua nikmat Allah, dari mana kata-kata semua? Ini dari kaidah ini. Ini mufrad, mudhaf, maka menghasilkan makna umum. Demikian juga isim musanna yang ma'rifat dengan alif lam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika bertemu dua orang muslim, siapa saja dua orang muslim dengan membawa pedang keduanya. Al-hadisa. Fa innahu ya'ummu kullal muslimain. Maka di sini mencakup semua dua muslim. Kemudian yang kedua, yang keenam adalah ma mausulah. Ini ma yang dia adalah isim mausul. Ini karena ma itu banyak, ada ma syartiyah. Ini maka ada ma istifhamiyah. Yang jadi sirah umum ma yang mausuliyah. Cirinya adalah ma yang bisa diganti dengan alladhi tanpa merusak makna. Dan ma itu adalah wahia, dan dia adalah kata-kata atau lafad lima la yukalu mithluha, untuk mewakili sesuatu yang tidak berakal. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Ma di sini bisa diganti dengan alladhi tanpa merusak makna. Alladhi indakum yanfadu walladhi indallahi baqin. Semua yang kalian miliki itu akan habis, akan musnah, akan punah. Wa ma indallahi baqin, dan semua yang di sisi Allah itu abadi. Dan semisal dengan ma mausuliyah, ma syartiyah, maka ma mausuliyah demikian juga ma syartiyah itu yufidul umum. Kalau dalam terjemah, ya, maka ma syartiyah itu ya, apa saja. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, ya'lamuhullah, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Semuanya tanpa terkecuali karena umum. Kemudian man yang mausulah. Dan man ini hiya liman yaqilu, ditujukan untuk makhluk yang berakal. Contohnya wala tu'minu ila liman tabi'a dinakum. Dan tidaklah kalian beriman ila kecuali liman, bagi orang-orang yang mengikuti agama kalian. Dan semisal dengan ma mausuliyah adalah ma syartiyah, faman, maka siapa saja. Siapa saja, maka mencakup umum, siapa saja melakukan amal kebajikan meskipun seberat dzarrah. Dan dzarrah itu bisa diterjemahkan dengan semut kecil, dan boleh diterjemahkan dengan setitik debu. namun untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Ya, maka siapa saja yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun yang dia lakukan, ya Allah dia akan melihat manfaatnya. Dan mata, namun mata yang syartiyah, kapan saja, bukan mata istifhamiyah. Dan mata itu adalah digunakan untuk lizaman al-mubaham, untuk waktu yang tidak diketahui secara pasti. Contohnya, mata zurtani akramtukan, kapan saja, dan itu umum, mencakup semua waktu. Kapan saja zurtani engkau berkunjung ke rumahku, akramtuka, aku akan memuliakanmu dan aku akan menyiapkan jamuan untukmu. Aina, namun aina yang syartiyah, di mana saja, bukan aina yang istifhamiyah, yang artinya di mana. Dan aina itu untuk lil makan al mubaham, untuk tempat yang tidak jelas. Aina matakunu yudrikumul mautu, di mana saja kalian berada, kematian akan mengejar kalian. Kemudian yang ke-10 adalah nakirah dalam konteks kalimat negatif. Untuk nakirah dalam konteks kalimat negatif, maka makna umum yang dihasilkannya itu ada dua macam. Ada dalam kondisi tertentu dia statusnya nas, dan di kondisi tertentu, di kondisi yang lain, dia statusnya zahir. Maka dalam istilah ilmu usul fikih itu ada yang namanya lafadz yang statusnya itu makna satu hal, makna dari satu lafadz itu ada yang sifatnya nas. Nas itu tidak memuat kemungkinan kecuali satu makna. Tidak ada pilihan yang lain. Dia tidak membuka peluang untuk yang lain, cuma itu toktil, kata orang Jawa. Nah, tidak ada yang lainnya, itu nas. Kemudian ada yang namanya zahir. Zahir itu adalah satu kata yang dia mengandung beberapa kemungkinan makna, mengandung beberapa penafsiran, multitafsir. Namun dari beberapa makna tersebut ada makna yang dominan. Maka makna yang dominan itu disebut zahir. Makna dominan ini artinya ya itu yang umum dipakai, itu maksudnya itu, meskipun dia ya tidak menutup kemungkinan ada makna yang lain. Ya, maka untuk nakirah dalam konteks kalimat negatif itu bisa nas menunjukkan makna umum dan bisa zahir. Zahir itu artinya ya ini bisa umum dan bisa tidak umum, namun yang dominan ini umum. Yang dominan dalam hal ini adalah umum. Kalau nas ini tidak mengandung kemungkinan kecuali maknanya umum. Nah, nasiyatun nakirah, isim nakirah itu nas menunjukkan makna umum dan zahir dalam makna umum dengan rincian sebagai berikut. Ya, takunu nakiratu fi syakin nafyi nassan sharihan. Istilah lain dari nas adalah sharih. Istilah lain dari nas itu sharih. Maka sharih itu muradif, sinonim untuk nas. Maka nakirah dalam konteks kalimat negatif itu adalah nasan sharihan, adalah nas menunjukkan makna umum, menghasilkan makna umum dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, idza buniyat ma'ala, jika dia dibaca mabni dan dia gandengan dengan la. Contohnya la ilaha illallah. Dia isim nakirah, ilaha, dan dia mabni. Dia mabni karena menjadi isim lah. Ya, karena mabni nakirah yang mabni karena jadi isim lah itu nas menunjukkan makna umum. La ilaha tiada sesembahan. Sesembahan di sini semua sesembahan. Semua sesembahan itu tidak berat disembah. Ini semua sesembahan. Itu nas menegaskan semua sesembahan. Ya, di bumi itu ada berapa juta sesembahan, semuanya masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, idza zidat qablaha min, jika ditambahkan sebelumnya lafat min, ya artinya min wa tuzadu min qabliha, dan mim itu ditambahkan sebelum isim nakirah dalam tiga tempat. Watu zadu min qablaha, dan min itu ditambahkan sebelum nakirah fi thalathati mawadi, di tiga tempat. Sebelum fa'il lutung diraqaw mamma atahum min nadhirin, maka ini nakirah. Nadhirin nakirah. Nakirah ini di sini menunjukkan umum. Kenapa? Karena ada ma yang berarti dia kalimat negatif. Ada ma, berarti kalimat negatif. Dan umumnya itu nas. Kenapa nas? Ada min di depannya. Maka ma di situ menunjukkan kalau itu umum. Dan min sebelum nadhir itu menunjukkan kalau ini sifatnya umumnya adalah nas sharih. Supaya engkau memberikan peringatan kauman kepada satu kaum, yaitu orang Arab, ma'atahum min nadhirin, yang belum pernah ada satu pun rasul diutus ke sana. Semua rasul tidak ada satu pun yang diutus ke sana. Kemudian min itu ditambahkan sebelum maf'ul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Aslinya wa ma arsalna min qablika rasulan. Dan tidaklah kami utus rasulan, seorang rasul, min qablika sebelummu. Ini ada ma, berarti negasi. Maka rasul nakirah, maka dia mengandung makna umum. Nah, karena rasul ini diberi min depannya, maka jadi menjadi nas menunjukkan makna umum. Maka dia menjadi nas menunjukkan makna umum. Nah, ini faedah kenapa ada min zaidah dari sisi nahwu. Ini kan minnya zaidah. Minnya zaidah. Itu karena ada makna yang diinginkan. Yang itu tidak terwujud kalau tidak dikasih min. Ini kalau wa ma arsalna min qablika rasulan, nah, itu tidak ada nasiyah. Tidak ada nas kalau ini umum. Ya cuma yufidul umum, tapi enggak nas. Nasiyah, tidak nas menunjukkan kalau itu maknanya umum. Nah, ditambahi min di sini fungsinya untuk menjadi supaya umumnya adalah umum yang nasi, yang tidak mengandung kemungkinan makna yang lain kecuali makna umum. Kemudian yang ketiga, sebelum mubtada, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada satupun sesembahan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa ilahun wahid kecuali satu sesembahan saja. Dari semua sesembahan yang ada. Maka dhamma ini kemudian nafi, maka ini kalimat negatif, maka ilah itu nakirah, kemudian didahului min, maka dia jadi nas menunjukkan makna umum. Kemudian nakirah al-mulazimah linafi. Ada satu isim nakirah yang selalu melekat dalam kalimat nafi. Contohnya dayyara. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nuh, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau biarkan di muka bumi minal kafirina orang kafir dayyaran satupun. Ini kalau kemudian negasi, ya itu ada dayyara. Nah, maka ini menjadikan dayyara di sini nakirah, dan dia adalah nakirah yang memang melekat pada nafi, maka ini menunjukkan makna umum. Watakunu dhahiratan lan nasan fi ma ada dalik. Dan nakirah yang dalam konteks kalimat negatif itu menunjukkan umum namun dengan status dohir, bukan nas, untuk kasus-kasus dan model-model yang lain. Contohnya adalah nakirah al-amila fiha la, yang amilnya adalah la, namun la yang amila amala laisa. Contohnya la rajulun fidari. Ini la-nya namanya la, ya malu amala laisa. Maka dia menunjukkan umum, namun umumnya adalah zahir, makna dominannya. Ya, meskipun artinya ada peluang makna yang lain. Tentu ada la, itu ada la anafilil jinsi. Contohnya la ilaha illallah, dan ada la ya'malu amala laisa. Ya, ringkasnya, kalau enggak mau kemudian pusing antara nas sama zahir, ya pokoknya nakirah di dalam konteks kalimat negatif itu menunjukkan makna umum. Untuk pemula di usul fikih sebenarnya sudah cukup. Ya, nakirah dalam konteks kalimat negatif itu menunjukkan makna umum, sudah cukup. Ya. Adapun rincian tentang mana yang nas sama zahir itu ada tingkat lanjut untuk pelajaran ilmu usul fikih, namun di sini sudah disisipkan hal tersebut. Demikian yang kita kaji dan kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.